wa fi dzalika ahadits. Nggih. Nyolati mayit sing wis kadung dikubur. Nggih, nyolati mayit sing pun dikubur. Nggih, mestine nyolati mayit niku kan sedurunge dikubur. Ning umpamane niku pun kadung dikubur, kenging disolati. Teng pundi? Teng kuburan. Senes sholat niku sholat sholat sunat, senes sholat fardu, senes sholat nafilah, nggih. Niki sing maksud sholat apa? Sholat mayit. Nggih, mesine niku kan nyolati mayit niku sedurunge dikubur. Ning umpamane niku pun kadung dikubur, niki kenging nyolati mayit teng kuburan. Senes gaib. Nggih senes gaib wong tenggone kan. Nggih teng panggonane. Nah, imame nek niku jamaah nggih. Sebab mangke nggih disebutaken salatul jenazah niki kedah jamaah. Mangke dipun sebutaken teng pembahasan kitab niki wong salat jenazah niku kudu jamaah. Nggih. Senes fardhu ain. Sing kudu niki. Nggih niki sing disebutaken niki wau teng kuburan. Mun dikubur. Mun dikubur ketinggalan jenengan umpamane. Nggih mangke dipun sebutaken teng urut-urutan pembahasan niki. Niki diantara niku kudu jamaah. Nggih. Ya, teng mriki dipun sebutaken riwayat-riwayat. Ala ayyakun al imam fi surati tsaniyah mimman lam yakun shalla alaih. Lah imam niki imam sing urung nyolati. Sing dadi imam mangke salat teng kuburan iki nggih. Salat jenazah teng kuburan niki imame niku wong sing urung napa? Salat. Di mboten ora kudu sing wis dadi imam. Si pokoke sing urung nyolati lah. Nah, dene umpamane wong niku wis nyolati terus nyolati malih bareng-bareng imam niki mangke, niki mboten masalah. Nah, nggih, mestine nyolati mayit niku kan sedurunge dikubur. Lah ning nek mun kadung dikubur terus kula njenengan dereng napa? Nyolati kenging nyolati teng kuburane. Kenging nyolati teng kuburane. Kotor pripun? Alang-alang suket. Lah napa? Alang-alang suket niku najis. Ini betul masalah. Lah nggih suket-suket sing wonten teng riku njenengan. Napa sujud mboten kan? Mboten kecocok alang-alang mboten. Wong salat jenazah niku mboten tentu sujud. Nggih. Nggih, dipun sedaken hadirin hadzakumullah. Kaitanipun kalian masalah niki. Di antarane hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna imra'atan syauda kanat takum wa fi riwayatin taltaqitu al khiraq wal idan minal masjid famatat. Nggih, dipun sebutaken riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ngisahaken ana wong wadon ireng. Nggih, wong wadon kulite ireng. Anna imra'ah sauda kanat takum wa fi riwayatin taltaqitul khiraq wal idan minal masjid. Biasa ngresiki kotoran-kotoran teng masjid. Sampah-sampah napa niku disaponi dresiki. Jadi res-res lah nggih teng masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiang istri, ya, tiang istri. Terus famatat, dheweke ninggal. Dheweke ninggal. Fafaqadaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama fasa'ala anha ba'da ayyam. Sawise dheweke ninggal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku krasa kelangan. Lagi biasa keton nggih njoti napa kotoran sampah nyapu napa niki kok tiang niki mboten ketinggal imro'ah sauda niki mboten ketinggal kelangan lah Nabi sallallahu alaihi wasallam niku fa faqadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'ala anha ba'da ayyam. Monggo Nabi sallallahu alaihi wasallam takon maring sahabat-sahabat wong waton kae kok ora keton-keton nang ndi? Eh sawise pirang-pirang dina ora keton-keton Rasulullah napa? Takon, napa? Gotak napa ta istilah? Nggih. Istilah gotak nggih. Nggih, kae kok ora keton-keton. Fasala anha ba'da ayyam. Faqila lahu annaha matat. Ya sahabat-sahabat sami maringi keterangan. Dumateng Nabi sallallahu alaihi wasallam nek tiyang istri niki pun seda matat. Faqala hal kuntum adantumuni? Qalu matat minal lail wa dufinat. Wa karahna an nuqidhaka. Wa karahna an nuqidhaka. Nah, sahabat-sahabat sing ditanglet niki maringi jawaban annaha matat. Tiang estri sing ireng niku ya Rasulullah pun seda. Faqala maka Nabi SAW ngendika halakuntum adantumuni, napa kok ora padha wae ngerti? Nangge orang lain ni ora wae ngerti. Nggih. Nggih, tegese kok pada orang layu nih, kok pada orang awe ngerti. Hala kuntum adantumuni. Qalu matat minal lail wa dufinat. Sahabat-sahabat maringi jawaban. Tiang estri niki nilar teng wektu wengi lan pun dikubur ya Rasulullah. Wa karahna an nuqidhaka. Kita para sahabat mboten remen nek nggugah jenengan. Napa? Nggugah nggih. Nggih, sebab wengi sini iki. Nggih mboten kepenak. Nggih, sebab Rasulullah niku pun sare kan. Qala fa ka'annahum sagharu amruha. Fa qala dulluni ala qabriha. Fadalluhu. Tetos dipun sebutakan dari rawi kados-kados tiang-tiang niki nganggep remeh urusannya wong wadon niki lah wong kader tukang sapu nggih ireng nggih nah, kastane rendah naon apa istilahnya walang lemah wonten walang godong wonten walang napa kinjor niki walang lemah nggih fakanahum sakharu amha terus kados-kados sahabat-sahabat niki nganggep cilik urusane faqala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dika dulluni ala qabriha jal tutukna kuburane nang ndi fadalluhu monggo sahabat-sahabat niku sami maringi sami nutukaken kuburane teng pundi. Terus Nabi sallam dugi teng kuburane fa shalla alaiha. Moko Nabi sallam terus napa? Salat. Fa shalla alaiha. Nggih niki dalil sing buktikaken kenging nggih nyolati jenazah teng pundi? Teng kuburan. Mboten mlampah nggih teng daerah kita niki. Sebagian mungkin wonten. Sebagian nggih. Tulluni ala qabriha. Tulluni ala tulluni ala qabriha. Tudukna di kuburane. Fadalluhu, monggo sahabat-sahabat sami maringi petunjuk kuburan nang di. Monggo Nabi sallam nekani kuburane fa shalla alaiha. Monggo terus Nabi sallam salat. Nggih, kenging nggih, salat jenazah teng kuburan. Sebagian ulama nanti menyebutkan sebulan. Yeah, cuman sebagian sana semali, lah ini betul-betul batasan. Ini kebetulan. Nanti menyebutkan sebulan. Allah Ta'ala alam. Yeah, Nabi SAW terus napa dugeni kuburane fa shalla 'alaiha. Summa qala qala Sabit ahadur ruwatil hadis inda dhaka awfa hadis akhar inna hadhil kubur. Terus Rasulullah ngendika sahabis nyolati inna hadhil kubur mamlu'ah zulman ala ahliha. Satemene kuburan kie kebek pepeteng ingatase penghunine. Wa inna allaha azza wa jalla munawiruha lahum bisolati alaihim. Satemene Allah azza wa jalla madangi penghuni-penghuni kubur kelawan sholatku bisolati alaihim kelawan sholatku ingatasnya wong-wong mau. Cari dipahami ya? Terus kenging ya, sehingga ini ku kenging pun nate jenengan pisan liane tering nate nih biasanya pun digawang ya pun lah lah ya. Lagi biasa neneng pun digawa, ya pun. Utawa pun tuki kuburan, sing biasa orang biasa nyolati. Wis tekan kuburan gini malu-malu top. Gini mboten nonton niatan apa usaha gini apa nyolati. Gini tenggeri kau nonton riwayat. Ingat nyebut tentang masalah niki. Mboten namus tunggal riwayat. Nih. Kata santan binten-binten riwayat ingin nyebutakan masalah niki. Bon niki masalah niki. Nggih. Nggih artine salat niku bisa ndadekaken padanging wong sing dikubur. Nggih alam gaib lah nggih. Padange kaya napa napa napa nggih kula jenengan mboten weruh. Innallaha azza jalla munawiruha lahum bisolati alaihim. Nggih satemene Allah Ta'ala madangi. Nggih madangi nggih. Artinya kanti solat doa Rasulullah niki dari padang. Bisolati alaihim. Ya niki wong wadon niki biasa gresik-gresik teng masjid. Nggih remeh rendah nggih. Kedudukane wong tukang sapu lah. Mulane sahabat-sahabat niku dianggap niki dudu tokoh, nggih wong biasa. Nggih bahkan ireng malih nggih. Sawas-sawas nang anggap remeh perkara niki. Akhirnya Nabi kan mboten di kabari. Nggih. Berlaku pripun maksudnya? Romantis romantis. Yang ngono sing ora dhewe panjenengan wis kalah. Wong manak, wong mantu, wong mati. Wong sugih kuwi sing wong manat tegese ora dimuyeni. Nah pripun? Oh nggih, sebab fakir. Lagi sing manat fakir nggih. Niki mboten dikatekaken ora dimuyeni. Lagi kurang perhatian lah, okay. Terus untuk nomor apa? Mantu. Wong mantu. Nah, nggih wong sing mantu wong sing ora duwe. Nyumbangan nggih setitik. Nek sing mantune wong gedean. Lego subhanallah nggih sumbangane. Nggih terus sampe balas sing kuwi. Mati. Wong sing mati. Nek sing mati niku wong remehan, recehan, rendahan. Kelase walang lemah napa-napa? Nonton walang godong, nonton walang napa? Walang genjor, walang lemah nih. Kelase walang lemah niku ninggalen niku kaya niku. Nggih. Malah mati mati wong cilik ya beda. Nggih, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam niku mboten nggih. Perhatiane maring wong cilik. Nemen. Nang kita kesini kan mahito nih kira Rasulullah SAW, ya? Wong mati kok ora dikabari. Niku kedawatan kuburan berarti niku. Hah? Nyalati niku kedawatan kuburan. Sebab kami lah kowe nang omah. Niki wong pun ketinggalan. Rasulullah SAW teng kuburan niku sebab napa? Nek neng mboten ketinggalan di teng omah. Di teng kuning gone lah ngeten nggih. Ya teng punding gone disolati niku mayit ngoten niku. Niki sebab Rasulullah niku mboten dikabari sebab sahabat-sahabat niku anggap remeh lah wong ireng tukang sapu. Ngabari Nabi. Nggih wek ninggale wengi nggih langsung dikubur. Kenging nggih ngubur mayit. Wengi. Gih kan perintahnya kon nyepetaken kan? Nah, gih perintahnya itu kon nyepetaken. Jadi saya ini pak umami tentang keluarga Martin, keluarga ini kok lebih maksudnya bukan sakit menangi kondo. Nah, gih perintah penguburan ini kan cepet. Jadi buat nusan nunggu sing teng Jakarta, teng Amerika, teng pun kubur nih, soal dewa ikan gua harap nyolati, tekam kuburannya nyolati langgi kan ini ku malas yang main dicepetakan kan, sebab wonten perintah nyepetakan apa? Ngubur kan langgi langgi, dinepakan rong dina nunggu anaknya sing teng Amerika nah niki sok-sok pancen nonton kekeliruan teng niku nggih. Nggih wonten kekeliruan. Nggih. Kepripun? Sing padha masjid apa carane kang acarane. Nggih lanang wadon. Sing nyolati kan? Nggih lanang nggih nyolati, wadon nggih nyolati. Ya teng mriki jane wonten pinten-pinten riwayat ingkang nyebutaken napa wau? Sing nomor pinten wau? Sing nomor 6 nggih. Nggih, nyolati mayit sing mun dikubur. Sebab mboten menangi sih. Sebab mboten menangi. Ya tinggi teng mriki wonten pinten-pinten riwayat. Nggih. Contoh sanese malih riwayat sanese malih. Hadis an Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhu maqala mata rajulun wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu fadafanahu bil lail falamma asbaha a'lamu faqala ma mana'akum an tu'allimuni qalu kana al lail wa kana dhulma fakarihna an nashqa 'alaika fa ata qabrah fa shalla 'alaihi qala فَآمَنَّا وَصَفَّفْنَا وَصَفَّنَا خَلْفَهُ وَأَنَا فِيهِمْ gitu terus sedikit di meriwayatkan dari Al-Imam Al-Bukhari Ibnu Majah lan Muslim riwayatkan hadis niki saking sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mata rajulun ana salah seneng wong lanang ninggal. Nggih. Ana sajeneng wong lanang ninggal. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang utuh nalikane dheweke tes urip, Rasulullah tilik. Napa? Iya datul marid besuk napa basa Jawane. Nggih, Rasulullah sallam niku napa? Besuk. Nggih, Rasulullah sallam niku niliki nalikane tes urip. Nggih. Fadafanuhu billail. Wong-wong ngubur dheweke nang waktu wengi. Falamma asbaha a'lamu. Barang wis esuk, sahabat-sahabat niku aweh ngerti maring Nabi. Nek fulan pun ninggal, terus mbuh dikubur. Faqala mongko Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika. Apa sing nyegah kowe kabeh aweh kabar maring aku, aweh ngerti maring aku? Nah ngapa kok aku ora ngerti? Napa istilah Jawane maido napa-napa? Maido nggih. Nggih, Rasulullah niku maido maring sahabat-sahabat. Nang apa kok ora dinengerti? Nang apa kok aku ora ngerti? Kok aku ora dikabari? Qalu kana al-lail. Nggih jawabane sahabat, dalu ya Rasulullah. Peteng. Gitu kese sahabat-sahabat niku mboten purun ngrepoti Nabi. Fa ata qabrah fa shalla alaihi. Monggo akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam nekani kuburane lan Rasulullah salat. Salat teng ngene iki. Teng kuburan. Fa shalla alaihi. Jadi dereng kedaluwarsa nggih umpama jenengan layat sing sing dilayati niki pun digawa. Jenengan teh sih wonten kesempatan nyolati. Wong layat niku mbek ukur men ora men patut tok nggih. Ora dhe tujuan nyolati. Intinya pinten-pinten riwayat nggih masalah niki. Kathah riwayat-riwayat ingkang nyebutaken pilih Rasulullah sallam niku nek ketinggalan salate teng ngendi? Teng kuburan. Namung menika kedah jamaah to nggih Pak. Nggih. Kedah jamaah. Dadi nek pinten niku nggih jamaah. Nggih, waktu niku kali sahabat, sareng-sareng sahabat. Sareng-sareng sahabat. Nggih, sing imam niku sing urung nyolat. Sing imam niku sing urung salat. Nah dene makmum mboten masalah senajan pun salat kan. Kenging. Ya niku nek umpame sing jamaah niku wong iki niku jejer nang tembune. Nggih salatul mayit teng burine nggih. Nggih. Salatul mayit niku teng buri. Allah. Nggih, mangke wonten keterangan salajengipun. Niki kan dereng dibahas napa nggih? Masalah salatul salat kan dereng kaifiyah salat dereng dibahas kan? Sofen niku jejere teng pinten sof. Niki mangke wonten aturan-aturan. Bawa nomor pinten Pak Martin 6 nggih? 26. Nomor 6. Kali ini kudu sing boten menangi kudu pondok terus ora dilatih kuburan, tapi kan jarak jauh. Melatih kok ibnu orang kami tidak baik itu kami. Iku wonten boten kali. Nggih, mangke mangke. Mangke wonten pembahasan. Ya wonten pembahasan masalah niki. Nggih. Nggih, niki sing nomor 7. Nggih, sing nomor 7. Pak Marti pancen cantikan niki. Langkang nggih. Wawasane jauh lah. Nggih. Ya lebel mergo niki. Kampung laut ya dengar. Nggih. Nomor pinten? 7 nggih. Nggih. Nomor 7. Dipun sebutaken dening Al Albani rahimahullah teng kitab Ahkamul Janais. Man mata fi baladin laisa fiha man yusalli alai. Wong sing mati nang salah sining negara nang salah sining negara sing nang negara kowe mau ora ana sing nyolati. Nggih, wonge kafir kabeh. Nggih. Lah pripun niki? Nah, niki muslimin sing wonten sing mireng berita niki, napa? Nyolati. Nggih, man mata fi baladin laisa fiha man yusalli alaihi salatul hadir. Fa hadza yusalli alaihi ta'ifah minal muslimina salatul ghaib. Jadi tenggerika niku mboten ten sing nyolati. Tenggerika mboten ten sing nyolati. Nah, kaum muslimin niki salat ghaib. Salat napa? Ghaib. Dalilnya apa? Li salati Nabi sallallahu alaihi wasallam ala najasi. Dalile Nabi sallallahu alaihi wasallam nyolati raja Najasi. Raja pun dene iki Pak Martin nggih. Habasah pun dene iku. Ethiopia napa nggih? Kaya tahu-tahuan niku lho. Rara ngulon. Man mata fi baladin laisa fiha man yusalli alai. Nggih, wonten muslim ninggal nang salah negara sing nang negara kowe mau orang ana sing nyolati. Nggih, tegese salatul hadir nggih mboten nonton. Sing nyolati teng riku mboten nonton. Nah niki disolati dening sekelompok muslimin salat ghaib. Salat ghaib. Dalilnya apa? Li salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala najasi. Dalile salate Nabi sallam nalikane ninggale raja Najasi. Raja Najasi. Niki dalile nggih. Raja Najasi. Raja Najasi ninggal teng mriku mboten nonton sing nyolati. Raja Islam rakyatnya kafir. Nggih. Nggih akhirnya disolati. Salat napa niki? Nah, istilah salat ghaib. Nggih salat ghaib. Lah, prip. Nggih ketingale wallah alam niki masalah khilaf nggih. Masalah khilaf ben ulama. Eh sebagian nonton sing nyebutaken kenging. Al Albani rahimahullah nyebutaken sing kuat nggih pendapat sing niki tegese nek sing nek tengrikan iki dereng wonten sing napa? Nyolati. Nggih niki pendapat Al Albani rahimahullah sing perlu disolati ghaib niku nek tengrikan iki mboten nonton sing nyolati. Nah nek tengrikan pun nonton sing nyolati mboten perlu salat ghaib. Mboten perlu ning kangi napa mboten. Lah niki wau ulama khilaf nggih. Para ulama masalah niki khilaf. Sebagian ulama terus nyebutaken kenging, sebagian nyebutaken kados Albani nggih sing disolati ghaib niku wong-wong sing mati teng mriku mboten nonton sing nyolati. Nggih, dipun riwayat ngeten. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'alin nas wa huwa bil Madinah An-Najasi fil yaum alladhi mata fi. Qala inna akhan lakum qad mata. Ya Rasulullah nglayoni niki. Nglayoni nggih wahyu sih nggih. Kan jaman priyen dereng ngoten telepon. Urusan HP, urusan apa-apa. Lah informasine saking pundi? Nah, wahyu. Nggih. Nggih Jibril. Nggih. Penyampai wahyu kan Jibril nggih. Nah, Rasulullah mireng berita Raja Najasyi ninggal. Fil yaumil ladzi mata fi. Begitu mati langsung nonton berita. Rasulullah angsal napa? Berita. Qala inna akhan lakum qad mata. Satemene sedulurmu wis mati, wis ninggal. Wa fi riwayatin teng salah satu riwayat disebutkan matal yaum abdun lillahi salih. Nang dina kiye ana hamba sing salih ninggal. Bi ghairi ardikum. Sing ninggale ora nang negerimu. Ora nang bumimu. Angge Rasulullah teng Madinah. Niki teng Afrika kan? Habasan niku daerah Afrika kan? Ngaten nggih Pak Merti? Lor kulon apa pundi niki? Nggih, bi ghairi ardikum, sing ora nang negerimu. Faqumu. Monggo kowe gawe pada ngadega. Fasallu alai. Kowe gawe nyolati ya Raja Najasyi. Qalu man huwa? Sahabat-sahabat sami tanggal dumateng Rasulullah. Sinten niku ya Rasulullah? Qala An-Najasyi. Qala An-Najasyi. Wa qala istaghfiru li akhikum. Ini salah satu pun Nabi ketiga istaghfiru li akhikum. Kowe kape badan jalukna pangapura nggo sedulurmu. Qala perawi nyebutaken fa kharaja bihim ilal musalla. Moko Nabi sallallahu alaihi wasallam medal sareng-sareng sahabat maring musalla. Salat niki dudu langgar panggonan salat. Wa fi riwayatin al baqi. Teng salah satu riwayat Rasulullah niku medale teng baqi. Summa taqaddama fa saffu khalfa. Monggo Nabi maju. Monggo terus sahabat-sahabat niku baris nang burine. Baris nang burine. Nggih sami kalian baris-baris salat jenazah. Fa saffafna khalfah kama yasifu 'alal mayyit. Wa shallaina 'alaihi kama yusalli 'alal mayyit. Nggih salate kadosene salat biasa. Salat jenazah nggih. Waktu niku wakabaru alaihi arba'a takbirat. Takbiran niku ping 4. Sebab teng mriku mangke wonten riwayat sing nyebutaken takbir salat jenazah niku mboten mung 4, mboten mung 4. Wonten pinten-pinten riwayat. Nggih mangke teng gone nggih. Insyaallah dipun sebutaken. Pripun Pak Martin iki? Pripun wonten dene wau salat jenazah sing niku pun disolati Al Albani rahimallahu mboten sepakat masalah niku. So ngoten ngriku pun disolati. Niki kan Najasyi wau ninggal nang negeri kafir kan. Tegese nang negeri sing masyarakatnya niku kafir. Rajane muslim ning masyarakatnya kafir. Nah Rasulullah nyolati sebab teng mriku dereng wonten sing nyolati. Ya, Al Albani rahimahullah termasuk singgah di pendapat niki. Jadi nek salat napa ghaib istilahnya napa nggih. Napa salat ghaib istilahnya? Salat ghaib niku nek teng mriku dereng wonten sing nyolati. Nggih salat ghaib niku nek teng mriku dereng wonten sing nyolati. Nih. Pripun pun siang niki? Ngenjang malih nggih. Allah taala sallallahu alaihi wasallam.